Rahmati Gusti Allah niki dalu menika insyaallah hadir di hadapan kita, amin. Merga rahmate wis teka napa wa nazalat alaihi musakinah. Allah menurunkan kenyamanan di dalam hati kita. Mila dalu menika sing melu ngaji insyaallah hatine nyaman, amin. Hatine ayem, amin. Perkarane rampung, amin. Sing tindak mriki jomblo-jomblo kondur langsung rabi kabeh. Kula soalé ngerti sing awal kula ngaji niku bolane Mas Kuncung CS niku PHP. Napa niku PHP? Perjaka hampir punah. Sing duwe anak randang rabi mulih langsung dilamar. Kok aminmu abot banget to? Muga-muga dilamar kalih kiai. Amin. Rambuté gondrong. Amin. Bojoku melu lho. Jo seru-seru. Wicah banser ngopo kuwi? Arep melu mangan. Airene, Bro, rene. Oh, ngawal. Lah kene iku wau to. Pak Bupati ini rawuh. Mengke kula pertengahan sambutan pengajian Pak Bupati sambutan. Mengke riyen. Pak Bupati lenggah riyen menawi badhe nyumbang monggo. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Niku Pak Bupati karo calon bupati sira dadi mbiyen jejer apik niku. Lah niku jejer apik. Jejer Pak lah niku lho. Lah niku. Lah ngono apik banget ngono. Alhamdulillah. Kula dadi kelingan kali Pak Harsono niki jaman ngaji ngene Pak Handono. Ki Handono teko ora iki Handono iki? Handono? Ora wae to mriko. Kalau kelingan bin pertama kali ngaji kali Pak Harsono niku lak sesuk wis dadi bupati ra gelem ngaji berarti elek. Iki gelem teko ngaji, berarti muga-muga dadi bupati sing apik, amin. Diteruske nggih. Aku tak mandek ngaji, mulih ganti Pak Bupati sambutan apa kula ngaji mulih? Oh, ngaji riyen Pak Harsono nggih. Kowe iki ngopo ora urunane cerewet. Dadilah sak Bantul niki damel pengajian teng pundi kemawon niku janjine Kanjeng Nabi. Sak gon-gon kampung teng Bantul insyaallah dikawal kalih malaikat. Amin. Rakyate dikawal kalih malaikat. Bupatine dikawal kalih malaikat. Kira-kira lah dikawal kalih malaikat niku nyuwun sewu. Bupatine iso neko-neko napa mboten? Ora iso. Nggih, lamun diawasi kali KPK, diawasi kali BPK, diawasi kali jaksa, kali polisi nyuwun sewu. Tas iso neko-neko. Ning lak sing ngawasi malaikat insyaallah selamat donyane, selamat akhirate. Amin. Wa khosiyatuhumur rahmat, mergo dikawal kali malaikat rahmate tiba. Insyaallah Bantul badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sing sugih mboten namung pejabate, rakyate melu makmur. Amin. Moga-moga sesuk panen kabeh termasuk sing ora nandur. Ora tandur kok panen. Panen masalah niku. Merga rahmate mun kathah wa nazalat alaihi musakinah, atine ayem. Sing paling ampuh nopo? Lah wong kumpul nderek selawat, nderek dikir. Wa dzakarahum fi man indah. Semua yang hadir niki nyuwun sewu akan disebut-sebut oleh Allah di orang di makhluk-makhluk di sekitarnya Allah. Berarti nopo Gusti Allah niku bangga-bangga ke wong Bantul di hadapan makhluk-makhluk yang berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Mila kaya ngene kok ora senengi lah ya goblok. Mila lah kaya wau Habib Agil mun solawatan kok ning Bantul tasih ana wong reseh tentang solawatan niku wong pekok. Soale napa? Napa kok dadak larang-larang solawatan? Wong polisi kali bupati ne mawon mboten nglarang kok. Tau krungu polisi nglarang solawatan. Nate undang-undang sing larang solawatan. Ora ana. Ora ana. Justru pengajiane wong NU niku kaya tahlilan. Kaya selawatan, manakipan selawatan. Niku mbantu program pengentasan kemiskinan. Mbantu program pengentasan busung lapar. Soale nopo? Ben melu pengajian insyaallah kebagian mangan. Kok kowe ora disugul e? Lho, malah selawati lali lho mas sakit iki. Ki ndang suguhan iki. Ora mok suguh iso terbange diuntal iso kuwi kok. Mila dalu menika kula ajeng pengajian nyambung selawati Habib Aqil saderenge Pak Bupati sambutan niki ajeng kula wacake selawat babakane wong mati. Muga-muga Pak Bupati kelingan sesuk jabatane bakal dipertanggungjawabkan sampai mati. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasah mok tabuhi kowe rung mangan. Nyante wae. Selawatan. Rasah mok tabuhi. Sik ana sing SMS. Oh. Tak pikir Pak Bupati bulno uduk. Rondo yo ora mungkin lah. Enggak level lah. Wong aku sing gadis ngoyak akeh kok rondo. Kuwi macam-macam tak bentik lho. Piye rondo kuwi? Rondo. Niku lho Pak Bupati, wargane iki rondo tok Pak Bupati niku. Kandhani kok. Kan sing kelingan bojo siji namine Ustad, bojo loro namine Syekh. Contone Syekh Puji. Bojo telu utawa apa jenenge Kiai. Bojo wolu jenenge Eyang. Contone Eyang Subur. Napa Eyang Subur untune entek mergo kakean mendil niku. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam Jumat wong kubur buka lawang jaluk kiriman saayat songko Al-Qur'an nanging wong donya ora gelem angirimi banjur wong kubur padha nangis brebes mili Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sepindah malih sing banter Allahumma salli wa sallim ala adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilai kula sowan nang pangeran kula miji tanpa rencang tanpa sana tanpa sana tanpa kadang bondo kula bondo kula keleleran Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami yen menungso sampun pejang uwal saking griya sawah najan nangis, najan nangis anak simah, nanging kempal, nanging kempal boten betah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Senajan ber bondo-bondo Morine mong sarung ombong, Anak bojo morotuo Yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma salli wa sallim ala adadama ilmilahi salatan daimatan bidawami. Yen urip tan kebenaran bondo kangsa pirang-pirang ditinggal tinggo rebutan anak podo keleleran. Allahumma salli wa sayyidina wa maulana Muhammadin daimatan bidawami mulki lai. Yen sowan kang moho agung, ojo susah, ojo bingung, janji rido ne pangeran. Utinen ngang go amalan. Allahumma salli wa sallim ala adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Kato siir ingkang sepindah wau, monggo maos al-fatihah kagem leluhur ingkang dalem menika mbukak lawang, mugi-mugi dados saged bebungah kagem almarhumah. Al-fatihah. Sakderenge kula lajengaken katur Pak Bupati untuk memberikan sambutan. Monggo Pak Bupati. Arep 5 menit, 7 menit, 10 menit ya wis lah wong bupati kok. Minggah mriki Pak Bupati ben ketok. Jawa niku aja menjenengan adu-adu bangun kaya kereta ini minggah mriki. Mriki obat. Wis do kenal sedaya lha aku mah. Lah kenale kenal programe Bupati ku wis sing penting. Lah niku wong adu-adu niki Pak Bupati. Tepuk tangan ke Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Kiai Gus Miftah, yang saya hormati Pak Kartiono, yang saya hormati Pak Kiai Haji Busrowi, saya hormati para rawuh sedaya, Kakung Mbah Putri, Kakang Samun, saya rawuh. Nyuwun sewu kula ngadeg niki dhateng ngandhap. Sakjane ora enak gitu. Pin boten napa ndak ra ketok sik mburi. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita telah diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul wonten dusun Turi. Dengan nyuwun ngapunten suara saya habis 6 bulan ngomong terus niki. Nih, kemudian kalau ngantor dari pagi jam 7:30 tiap hari wangsul nih, mengmulih maghrib adus terus kegiatan keluar ngantos dalu menika mbijing-jing 7:30 wonten kantor malih tamune antri 10-20 werni-werni ya klate ini namanya pelayanan kalih masyarakat sesuai nggih tetes membicarakan permasalahan apa yang ada wonten Bantul tetes dari berbagai elemen baik agama, kesenian, guru-guru dan sebagainya poe macam-macam yang ada di permasalahan yang ada di Bantul seperti kados kromiyen rencana kula badhe setelah tercapai apa yang saya harapkan memutus dinasti kedua adalah ayo bangun Bantul bersama-sama. Jadi ini tugas kula kedua adalah ayo bareng-bareng sederek sedoyo apa yang ada permasalahan di Bantul kita pecahkan sama-sama. Dados kula mben kula sampun mengadakan musrenbang dados permasalahan apa yang ada di kecamatan masing-masing pun kula diskusikan sama-sama. Kemudian nanti mulai hari Senin permasalahan apa yang ada di kantor sebagai penanggung jawab terhadap wilayah kabupaten nanti kita diskusikan sama-sama dengan transparansi anggaran. Jadi anggaran untuk misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pertanian apa saja mangke kula transparan ketok ke kabeh untuk kesejahteraan rakyat kabeh. Jadi kalau harap tadi seperti Pak Gus Miftah pada nanti diawasi saya harap aneh-aneh termasuk ibu-ibu kalau ya diawasi nek kalau nganti kleru kalau ini diawasi ditegur kalau ranesu gitu. Oke, saya kira nek, tadi kalau wis matur bahwa ini sudah hampir semuanya kenal rumah kalau kan ketok segini gitu Gus Miftah saya kan nasinin yang beji wetan dewi ini jadi dulu zamannya cilik nek jumatan ngene Pak Guru kula Pak Daldirino guru kula tasih Pak Daldirino guru kula jadi nek zamannya poso ya nang wis jam 5 ini wis ngenteni yang pinggir dalan nang Pak Daldiri sarap menek wis arep mangan wong nabuh klontheng tenang ini berarti makan buka kalau isih ingat waktu masih dereng sekolah kula ya alhamdulillah Pak Daldiri kula guru kula tasih sehat perlu meguru resepe napa. Jadi nyuwun ngapunten tadi terlambat pulang ini kubar pulang mandi maghrib terus ten merti dusun wonten sanden itu dari dipucuk kulon tera napa pantai mereka terus bendino melayu-melayu ya alhamdulillah nggih paling sehat selama 6 bulan baru sakit ini saya flu Nggih, mungkin Gus Miftah mungkin lain dengan dulu nek dhisik saya lemu, sekarang turun 9 kilo saya selama 6 bulan. Nggih, jadi ndak apa-apa nggih. Yang penting sehat. Tapi alhamdulillah kabeh semuanya sudah berjalan lancar, sudah tercapai apa yang kita cita-citakan. Jadi sekarang tugas saya adalah mengemban amanah dari rakyat. Saya tidak minta dilayani, saya akan melayani masyarakat. Jadi itu saya ya aslinya wong ming Bantul, ayo bareng-bareng. Aslinya itu kan anaknya Pak Harjan di Kupon Perso sedaya itu. Oh, nanti Pak Harjan ngon servis radio niku kakang kula. Ya, jadi itu mungkin saya apa yang saya lakukan selama ini akan terbuka semua untuk rakyat. Jadi saya akan sisa hidup saya untuk mengabdi kepada rakyat akan secara transparan. Jangan saya ora kasarane ora aneh-aneh, saya mensyukuri apa yang sudah kita punyai. Nek dituruti uang kurang terus, sudah di ngendikake mungkin bojo nek dituruti siji kurang ya toh. Ya, itu saya sudah ning nek sing wis bacot loro ya wis. Nggih toh, wis bagus ndak gitu. Ya, wis bacot loro ya wis. Ya saya siji rantek-entek. Itu jadi mungkin sudah perso bahwa apa yang saya punyai saya sudah bersyukur. Di saat tadi sisa hidup saya untuk mengabdi kepada rakyat, ayo bangun wilayah dewi-dewi. Saya suara aneh-aneh, saya ingin ya karena Bantul itu terkenal yo di mana-mana, di sampai saya di Jakarta ngerti jernih do korupsi apa di atas. Makanya saya harap resik-resik sekondur. Tadi nek resik-resik kan sekondur ora sekong ngisor. Nek resik-resik sekong ngisor, ngisor wis resik, nanti ndur ora diresik kan kotor lagi. Tadi nek misalnya kalau menggawe omah, yang ngersik omah ya sekondur, sekolah pelapon-pelapon. Sehingga nek ndur wis resik, baru ngisor diresik, baru bangun dari bawah. Ya, karena visi-misi kulo adalah mau memberantas korupsi. Ini sudah saya tadi baru proses dalam waktu dekat. Saya mau dibantu sama KPK karena teman saya kelon KPK sing sok ngurusi korupsi-korupsi itu kan teman kula kata. Karena tujuan saya bagus mau memberantas korupsi, dalam waktu dekat saya mau dibantu 4 mobil pemadam kebakaran. Ya kalau yang mau ngasih pengusaha itu wajar, tapi itu KPK kok mikir kayak kula bantu ngoten niku karena tujuan saya mau memberantas korupsi. Makanya saya kepemimpinan saya mau terbuka semua. Nanti ayo bareng-bareng, katalah misalnya saya mengambil kebijakan yang salah atau apa salah, tolong saya diilingke. Nggih, dadi menojo nganti kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nggih. Saya kira gitu dulu, nanti ndak malah dong ngantuk nanti kalau ndak ada Gus Miftah. Nggih, saya kira ngaten lumayan. Sana sekte di sambung lagi, nyuwun ngapunten. Lebih hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kula matur sembah nuwun atas doa dan dukungannya sedoyo, sehingga kula saged terpilih, sehingga saya tugas saya sekarang mengemban amanah dari rakyat. Saya tugas saya melayani masyarakat semua, tidak minta dilayani untuk kesejahteraan rakyat semua. Kula pinten cekap semanten yen sanes wektu bisa disambung lagi. Sekali lagi saya mohon doa restunya, mudah-mudahan dalam mengemban amanah ini mendapat jalan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cekapan semua tandrian. Matur sembahlah. Mbah nuwun kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati niku 6 bulan suarane entek. Lah cangkem kula niku lak muni pirang-pirang tahun nggih. Ning alhamdulillah mboten entek-entek nggih. Mugi-mugi sing entek namung suarane, idene, kerjane mboten entek-entek. Amin. Bu. Bu. Dongake kabeh sehat nggih. Kula ndongake jenengan sehat, jenengan ndongake kula sehat, jenengan ndongake Pak Bupati sehat. Kuwabe sehat, awake sehat, kantonge. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon jam setengah kali welas. Setengah loro malan iki. Kula ajeng matur secara ringkas niki gambarane wong urip supaya mulya donyane, mulya akhirate. Sing sering kula panjenengan sami waos pengajian teng pundi kemawon termasuk teng Ahad Pahing. Insyaallah benjang Ahad Pahing malam Minggu besok kalau tidak ada halangan akan dihadiri oleh Mbak Ayu Azhari, akan dihadiri oleh Bapak Kapolri. Dongake mawon mugi-mugi mboten jawah. Amin. Kula diprotes ana wong kiai suci banget diprotes. Pengajian nok ditekani Ayu Azhari iki maksude apa? Lah ngopo? Napa artis niku ora oleh melu ngaji? Angsal napa mboten? Angsal. Lah wong artis kali kula nggih apik kula kok ngopo? Maksud kula napa lah ana artis teko ngaji iki mbok ora usah dicurigai. Malah dinyek, kuwi iki sak janjane mujahadah apa pentas seni? Lah pentas seni njuk arepe ngopo? Aku mujahadah yo tak ragati dhewe, yo tak urus-urusi dhewe, ngopo kok cangkemmu cerewet. Bu. Angsal mboten artis melu pengajian. Angsal mboten bupati melu pengajian. Angsal wong sarkem mawon pengajian kok. Lho, sesuk niku rong bis saking sarkem mangkat meneh. Gus, kula badhe melu ngaji meneh, angsal napa mboten oleh. Wingi enten Pak Bupati Ormas kirim surat teng RW-ne sarkem. Mohon sarkem ditutup. Lah, Pak RW-ne takon kalih kula. Niki pripun, Gus? Kuwi ormase sing goblok. Lah kok goblok pripun? Kudune lak njaluk nutup kuwi nggawene surat ora ning RW. Ning wali kotane. Umpamane jenengan bermasalah kalih Parangkusumo, jenengan kirim surat kalih Pak Harsono pemangku kebijakan. Lah mung kalih RW iki iso apa? Iki RW-ne teko ora iki? Ndi wonge? Weh RW. Carane ngoten niku umpamane jenengan masalah ana prostitusi teng Parangkusumo. Dadi nate Pak Bupati kula pengajian niku malam Selasa kliwon teng Sarkem. Kok sepi? Kula seneng alhamdulillah ya Allah muga-muga do tobat. Niki do tobat mboten Gus lah kok sepi pindah teng Parangkusumo. Soalnya malam Selasa kliwon. Dadi teng Parangkusumo niku sing paling rame malam Selasa kliwon karo malam Jumat kliwon. Ora percaya takono Pak Dukuh biasane moro. Ya apa meneh? Pak Bupati ini disuguh li. Wah. Wah saiki regane mundak 4000. Biyen 3000 700 saiki 4000. Lah niki ajeng kula aturke kuncine slamet donyane slamet akhirate. Ibu bapak rahimakumullah jenengan pirsani kula ngaji ajeng rodok serius niki soalnya babakan penting mumpung wonten Pak Bupati niki sangune kula panjenengan sami kabeh. Mugi-mugi senajan to loro Pak Bupati mboten ing kalenggal gondur. Nggih senajan to bojone ra ning omah. Tasik teng Malang. Nggih sing bener Pak Bupati lak wis kebacut loro. Lah niku wae lho. Golek kebacute niki angel Pak Bupati niki. Kok cuwit-cuwit ki ngopo? Emangnya aku pacarmu? Kan aku mau. Wong niku sesuk kuwabeh sing dituju balike mung siji, ingkang dipun wastani jannah. Jannah niku napa? Surga. Surga niki duwe kunci. Kuncine surga napa? Husnul khatimah. Husnul khatimah ki ya kudu ana wasilahe, wasilahe husnul khatimah niku napa? Gesang ingkang istiqomah. Supaya istiqomah carane pripun? Perjuangane kudu lancar. Supaya perjuangane lancar pripun? Ekonomine kudu mapan. Supaya ekonomine mapan pripun? Kudu duwe pekerjaan. Dadi lak wong kuwi kerja, insyaallah ekonomine mapan, perjuangane lancar, uripe istiqomah, matine husnul khotimah, dina kiamat mlebu jannah. Lah niki carane pripun niki perlu dibahas bareng-bareng. Kuwi iki anake sapa to? Ya semoga-moga gede dadi bupati. Blambangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kelingan Pak Bupati. Tahun 2004 ngantos 2006. Kula dadi kepala cabang Primagama teng Jakarta. Tahun 2006, tepatnya 5 bulan sebelum gempa bumi. Terakhir kula sowan almarhum Gus Dur saderenge kula wangsul saking Jakarta. Kula niku lak saben minggu isuk didhawuhi kalih Kiai Haji Abdurrahman Wahid sowan teng Ciganjur. Bulan Januari napa Februari saderenge gempa bumi, Gus Dur ngendikan, "Le, pilihanmu loro. Mulih ning Lampung gedhekke pondok keluarga teng Lampung utawa milih ning Yogya, kuwe gawe pondok ning Yogya." Lah kula jawab. Lah kula teng mriki kepala cabang Primagamae Kiai. Lah kula mulih mengke pripun? Jawabane napa? Santai wae le, rejekimu manggone ning Bokong. Niku taun 2006. Kula mikir, kok rejeki manggone ning Bokong? Kamangka taun 2006 niku lagi kondang-kondange penyanyi dangdut sing modale Bokong. Jadi tahun 2006 niku mulai kondang goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecet, goyang ngaci. Niku kondang niku. Lah kula mikir apa kula kudu kaya Inul. Kamangka Bokonge Inul niku larang mergo tasih urip. Lah wis mati kalah larang karo Bokong sapi. Ayo nggih napa mboten? Lah Bokonge mati dinggo apa Bokonge Inul ke? Kula mikir, akhirnya mergo kula didhawuhi kalih kiai kula mantuk teng Yogya. Mpun Gus, kula mulih teng Yogya. Alasanmu napa? Kula duwe tanduran teng Yogya niku mpun kathah. Ning sarkem kula mpun mulai ngaji wiwit 2001. Niki kula kudu parani meneh. Lho, kok ngengeng apa tenan niki teng sarkem niku? Tandurane mpun kathah. Ya wis kula mulih ning Yogya. Delalah ning Yogya 5 bulan. Tepatnya bulan Mei, subhanallah, ter gempa bumi. Muga-muga zamane Pak Harsono niki ana gempa bumi, amin. Soale kula ana gempa bumi niku khawatir Pak Bupati. Perangkat kata sing nyemplung penjara. Lho, sisa gempa bumi Bantul itu efeknya gitu Pak calon Bupati. Niki Bupati calon Bupati ngoten. Kathah lurah sing nyemplung penjara. Kathah dukuh, bahkan nyuwun sewu, la ora dislametke kiai-kiai niku kathah sing nyemplung teng Bantul, jujur mawon. Karena apa? Salah penggunaan anggaran. AKT nggih mbangun pondok sing ambruk, duwite malah nggih tuku mobil, duwite malah nggih haji, duwite malah nggih umroh. Kathah niku. Ning alhamdulillah kiai-kiai selamat. Akhirnya nopo perangkat-perangkat kata sing masuk penjara gara-gara nopo kasusnya ngeten lah kula kelingan. Dadi niki ana wong sak turi, sak mbeji sing omahe ambruk kuwi 20, sing oleh bantuan saka pemerintah mung 10. Akhire dukuwe bikin kearifan lokal. Carane pripun? Duwite sing 10 niku dipotong titik-titik, diwenehke sing ora nampa. Ternyata niki dadi masalah. Gini apa mboten? Soalnya kula kelingan biyen niku begitu gempa bumi dier Pak Yusuf kala dugi korban gempa bumi yang rumahnya ambruk rubuh 30 juta. Wah, wong turi sing omahe mung cuwil titik melu dimbrukke sisan. Mboten namung wong turi, wong grasa luweh parah. Gini mboten? Delalah Pak Harsono begitu omahe dimbroke ternyata cairé mung 15 juta. Isih dipotong 1 juta ana sing 2 juta. Lah kok Gus Mipah ngerti ya ngerti. Melu mangan mbahmu melu mangan ya ora mungkin kok. Atos cangkeme. Melu mangan payana nggih lak jenengan mesti sak kelingan tasih jabat teng Bapak teng Bantul jaman sak moten niki jadi masalah ngoten. Mila kula ndonga muga-muga jamane Pak Harsono niki ra ana gempa bumi, amin. Lah ning Bantul niku sak janjane umpama gelem ngusut wingi-wingi niku alah apa sing ra kena kabeh meh kena. Muga-muga sedandani kali Pak Harsono, amin. Kula bola-bola nu sing ngandani jenengan ngaji teng Bantul kok ngritik pejabat. Mboten namung teng Bantul sanggon-gon. Nggih napa mboten? Jenengan wani milih Pak Harsono niku ya wani nagih. nagih janjine wingi program-programe lak ngoten. Niki bentuk sayange jenengan kali bupati. Nggih napa mboten? Lah awake dhewe niki mung nggah nggih. Salah benere Pak Harsono awake dhewe ora ngawasi, padha karo jenengan nyelakake bupati. Lah bener didukung, lah salah ya dikandani. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Lah kok kathah kiai sing meneng, Gus? Ya takono cangkeme kiai sing meneng. Wong kula niki mboten wong Bantul, mawon kula bendina ngopeni wong Bantul kok nggih napa mboten? Mila niki wau donga kula siji muga-muga Bantul ora kena gempa bumi meneh. Amin. Muga-muga pejabatnya selamat kabeh. Lah balik teng cerita niki wau. Kena gempa bumi padahal jaman samonten kula tasih melu maro tuwa. Kelase mau 5. Madep mantep mangan melu maro tuwa. Oh aku. Bare M10 madep mantep mangan melu maro tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Ora ragat ra kena sambat. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Wow. Jenenge Dalijo. Wong Jawa iki serba repot to. Bahasa Indonesiane mboten saru, Pak Bupati. Bahasa Jawane iso saru lho. Anake teng mriki niki, kula pengajian teng Tasik Malaya. Angin puting beliung. Niku lak diomong ke Indonesiane wong sak turi, wong sak Bantul ora ana sing ngomong saru. Lah ndelalah kula pengajian teng Cilacap takoni, angin puting beliung niku bahasa Jawane napa, Gus? Nggih kula jawab, angin pentil muter-muter. Lho. Lah Indonesiane saru ngopo kok Jawa ora saru kok Jawane dianggap saru? Ayo kowe. Ya kok cengengesan. Akhire kena gempa bumi kula mikir. Lah iki melu dawuhe Gus Dur kok malah kula kere. Ndelalah Gus Dur tindak teng Yogya. Zaman niku niku nembe rame-ramene teng DPR niku membahas RUU pornografi dan porno aksi tahun 2006 teng DPR. Itu sudah masuk agenda nasional di DPR. Gus Dur diwawancarai kali wartawan. Gus, ini kok Bantul gempa bumi kenapa? Napa jawabane Gus Dur? Ya salahnya DPR. Lu, kok DPR salah? Iya, salahnya sendiri. Nyi Roro Kidul kok disuruh pakai jilbab. Gus kula takon. Kiai, kula nderek dawuh jenengan wangsul teng Yogya, kok kula kere niki pripun? Jawabane beliau napa? Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Le sabaro. Piye kowe iso sabar? Salat to. Wong gelem salat insyaallah buahe sabar. Wong sabar niku insyaallah gelem nglakoni salat. Engko, Pak, sugeng rawuh. Badhe sambutan? Kabeh. Lah kabeh tak tawari ya BCNU ya padahal. Akhire napa, Bu? Kula nembe angsal jawaban ingkang dipun maksud rejeki manggone ning bokong niku napa? Baru ketemu jawaban. Dalam kitab Hikam disebutkan rejeki kuwi jenise wonten kalih. Menungso niku makomnya ada dua. Yang pertama adalah makom kasab, yang kedua adalah makom tajrid. Napa, Bu? Siji kasab, loro kok kecerit tajrit. Bu, siji kasab, loro kula nembe temu jawaban niki, rezekimu manggone ning bokong le. Makom kasab niku jenengan oleh rezeki ya kudu dadi pegawai negeri, dadi petani, macul, melu tandur, dodol, dadi DPR, dadi polisi kaya mbiyen Pak Harsono, dadi tukang syuting. Lho kok rupamu berubah le. Nyewake sound, nyewake panggung, nyewake lampu niku makom kasab. Makom tajrid niku napa? Pikantuk rizki saking Gusti Allah namung ngarep-ngarep fadilahe Gusti Allah. Ning syaraté siji. Lah mung ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah niku ora kena tomak kali menungso. Dadi umpama kula diundang Pak Bupati, Gus ngaji ning Kabupaten Bantul, kula kena teko ning ora kena ngarep-ngarep diwenehi kali Pak Bupati. Diwenehi ditampa, ora diwenehi takoke. Diwenehi ditampa, ora diwenehi ora kena gelo. Kok malah ora diwenehi pamite bola bali. Sandal kula ketinggalan. HP ini ilang, tau mbahmu. Amesti yok. Mila wae dhewe niki nyuwun sewu. Salah satu keberhasilan Pak Harsono sesuk teng Bantul niku ukurane napa? Pengangguran semakin berkurang. Nggih napa mboten? Kemiskinan semakin berkurang. Senajan tong teng Indonesia niku kula yakin hari ini kemiskinan sudah mulai menurun. Menurun dari bapak kepada anak-anaknya. Kira warisan. Bu, mila kudu nyambut gawe. Sah isone. Le, canom-nom kuwi. Kerja. Duh, tobat iki. Lah wis tak kandhani to mau. Wong mulya kuwi kudu tirakat. Senajan to wong tirakat urung mesti mulya. Wong sugih kuwi kudu kerja. Senajan to bentino kerja urung mesti sugih. Dadi kiai kuwi ya kudu ngaji. Senajan to ngaji sanggon-gon urung mesti dadi kiai. Wong oleh pangkat kuwi ya kudu ragat. Senajan to ragat urung mesti oleh pangkat. Contohnya calon bupati, kan kula wong ngomong ngoten, kok malah panas. Kowe ngomong ngono kupengku ya panas, Bro, padhake. Napa perintah kerja niku wonten Al-Qur'an, wonten dalile, wonten surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatish shalah fantasiru. Ayo. Niki kon megawe. Mila sak janjane kula pikir lak golek mantu niku takoke gawean niku nggih mboten salah, ning aja pokok. Lah wong tuwa lak nyatane niku nakoke gawean lali nakoke agama. Mila lak iso niku gaweane apik, agamane apik. Syukur-syukur kiai rambute. Sing ngomong aku pengen rabi iki sapa to? Sing payah lak dingendikake Pak Harsono kuwi lak kebacut loro lak cilaka to kuwi. Lah wis duwe gawean, mbuh napa mawon hasile pinten, maka ekonomine mapan. Kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sekunder kabeh kecukupan. Lah soal niki jenengan kudu kemutan. Wong sugih niku sandangane zuhud, wong kere sandangane wirok. Warok. Wong sugih niku kudu zuhud. Napa niku zuhud? Oleh duwe ning ora kena seneng. Boleh punya tapi tidak boleh cinta. Oleh duwe omah ning aja seneng karo omah. Lah omahe kebakaran, sing kebakar mung omahe tok, atine ora melu kebakar. Mobil manggone teng garasi, mboten teng ati. Lah mobile ditabrak, sing rusak mung mobile, atine ora melu rusak. Lah kula bar ngaji ngoten niku teng Klaten, mobile ditabrak sumber kencana. Alah kaget meneh. Kula nggawa Camry Pak Harsono, ajeng mlebet Polres Klaten niko teng terminal teng stasiun napa niko kidul niko. Tawabrak sumber kencana. Dier. Sopir kuwi tak onek-onek ke, wo oleh duwe ning ora kena seneng. Kula mung batin, wo bajigur. Ning lak kula ngomong bajigur belum tentu kula nesu. Oleh duwe ning ora kena seneng. Sami kemutan mboten pas metuk Habib Lutfi teng Pekalongan mbeto Alpate jamaah. Delala Habib Lutfi sakit mboten saged tindak, mobile mantuk saking weleri tabrak kalih Avanza sing numpaki pendeta. Dyer. Alpate remuk. Telepon kula pripun, Bah? Sing penting tekan ngomah. Delala dingel-ngel kalih polisi Kendal. Zaman samanten kula teleponke Pak Wakapolda, Kombes Ahmad Doviri, dan mobile dirusui wong pondok, wong Polres Kendal, mulih. Pendetane moro teng pondok. Kula sing nabrak. Saniki kersane pripun Pak Pendeta? Kulo pendeta kiri, kulo jawab rasa ngaku rupamu ketok, kulo nggih ngoten niku. Saniki kersane pripun? Kalau saya disuruh ganti, saya tidak punya uang, karena saya pendeta nggak punya uang. Bapak punya uang berapa? Saya punya uang 10 juta tok. Saniki kulo telepon ke, sing bagian dandani bengkele kira-kira entah pinten. Kulo telepon ke, entah piro kang? 225 juta. Pripun Pak Pendeta? Lakeng bayar sak moten kula mboten saged. Kula matur. Nggih, pun tenangno pikirmu Pak Pendeta. Duitmu piro? 10 juta. Ora nambah? Mboten. Terus pripun? Nggih, pun kula ikhlas. Pendetane mantuk. Jamaah sing duwe mobil kula telepon. Piye? Ana asuransine ora? Nyantai mawon gustase asuransi. Bati matamu bati iki lho. Oh kurang ajar kok okay, Pak Bupati. Lah wong 250 juta kayak 10 juta kok bati goblok kowe iki. Akhire napa? Niku lho keakbarane Gusti Allah, buahe wong sabar, mobile tasih asuransi, akhire duwite 10 juta kula sumbangke teng panti asuhan. Bati mbahmu kuwi bati. Ambek cangkeme kaya rabies kae. Niki wau. Wong duwe niku sifate kudu zuhud. Sing dimaksud zuhud niku kok mboten tarku dunya li ajril akhirah, ninggalke donya ngejar akhirat mboten. Piye-piye adunya mazraatul akhirah. Donya kuwi ladange akhirat. Mila dadi pegawai negeri supaya manfaat ning akhirate, dadi DPR ya kudu manfaat ning akhirate, dadi bupati ya manfaat kanggo akhirate. Mila wong sugih sifate kudu zuhud. Wong ra duwe, wong miskin, fakir, duafa, sifate kudu wira. Wira niku cara gampange napa? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Aja ndremis. Oi. Rungokno. Aja ndremis. Ora kok gengsi, Pak. Ning menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta ngoten lho. Niku wangel. Mila kula matur ning Bantul niku kathah wong miskin, tapi lebih banyak mereka yang berjiwa miskin. Aja njaluk-njaluk. Napa bedane wong biyen kalih wong sakniki? Wong biyen niku ana wong sugih, tangga teparo rawani nyedak. Isin ndak dikira njaluk. Saniki nyuwun sewu, ana wong sugih dicedhaki mergo wis ora duwe isin. Kula bola-bali kula lak matur to, wong sugih kali wong kere niku luwih sekti wong kere. Luwih kendel wong kere. Buktine napa? Wong sugih omahe dipager dhuwur-dhuwur, wong kere omahe ora ana sing dipager. Kendel niku. Pertanyaane sing ge mager apa? Wong sugih didodok lawange jam 2 bengi. Assalamualaikum, kau weden gegek maling. Maling nganggo assalamualaikum pun kathah sakniki. Ning lak wong kere omahe didodok jam 3 bengi jegengges wonten napa? Ora bakal wedi. Ayo nggih napa mboten? Ayo tak takon sakniki, wong sugih kalih wong kere. Lah ketekan tamu luweh nyenengke wong sugih napa wong kere? Wong kere. Wong sugih diparani tamu mesti malah suudon gege arepe utang. Wong kere diparani tamu halah tamune ngomong sak kecap. Sing duwe omah ngomong berkecap-kecap. Walah tumben Pak Dukuh pun dugi mriki matur nuwun kula seneng banget. Lah wong kere niku ampuh, tenan. Ning kudu duwe sifat wira. Mila didian kula teng santri-santri sing kula ajak niki napa? Le, lak kowe mangan, ana lawuh sing gedhe karo sing cilik, sing mau juga sing di, sing cilik. Niku didikane ibu kula. Jenengan dahar ana lawuh sing gedhe karo sing cilik, sing mau juga sing dile, sing cilik. Beda kali wong turi sing dijikuk sing gedhe. Lah wong ajarane Bapak Ibu niku nyuwun sewu, le lak mangan aja sepisan-pisan ninggal upo. Senajan to mung siji. Karena bisa jadi keberkahan itu pada upo yang kamu tinggal di piring. Mila kula kok ana santri mangan segone ditinggal, iso tak antemi. Mila jenengan dhar ngoten niku ampun sekali-kali ninggal upo. Dungane mawon Allahumma barik lana. Kudune wong sing mangan awake dhewe, Allahumma barikli. Ya Allah berikanlah berkah kepadaku. Tapi kenapa Allahumma barik lana? Mergo awake dhewe niki ndongake wong kathah sing mulai macul ning sawah, sing mulai gawe nggon ajeng ditandur, sing Daud, sing Matun, sing jaga manuk nganti sing panen, nganti sing giling, nganti sing masak, sing nyediake teng piring, gawe nok disuguhke jenengan niku kabeh muga-muga diwenehi berkah. Mila Allahumma barik lana. Tasih kelingan wong Jawa niku ampuhe teng pundi? Padha-padha segone mawon, jenenge beda-beda. Niki luwih ampuh wong Jawa tinimbang wong Inggris. Sing ditandur ning sawah niku cara wong Inggris jenenge rice, lak wong Jawa jenenge pari. Pari ana wae, lak wong Inggris namine rice, wong Jawa jenenge gabah. Gabah siji jenenge las, wong Inggris rice. Gabah digiling jenenge beras, wong Inggris rice. Beras tugel-tugel jenenge menir, wong Inggris rice. Beras dimasak jenenge sego, wong Inggris rice. Sego gosong jenenge intip, wong Inggris rice. Sego mung siji jenenge upo, wong Inggris rice. Sego wingi jenenge wadang, wong Inggris rice. Sego dipepe jenenge karak, wong Inggris rice. Dipangan meneh jenenge aking, wong Inggris rice. Jawa kula wangsuli, wong sugih sifate kudu zuhud, wong kere sifate kudu wira. Wong lah ekonomine mapan, perjuangane lancar. Apa iso nggawe pengajian ngoten iki lancar lah ekonomine ora mapan? Ora iso. Mila pesen abah kula, "Le, lak sok kowe dadi kiai, aja sekali-kali ngrepoti umatmu. Gawe pengajian aja nganti nyadong karo jamaahmu." Mengeling-eling. Santri-santri kuwi, "Sok kowe le dadi kiai, jangan sampai kamu jadi kiai merepotkan umatmu." Sing bener konsepnya Pak Bupati. Kiai bupati niku bupati pelayane rakyat, kiai pelayane umat. Mila bupati sing apik niku jenenge paku, bupati sing elek jenenge catut. Kiai sing apik jenenge paku, kiai sing elek jenenge catut. Luwe apik paku napa catut? Paku. Lah paku niku ngencengke, catut gaweane mbubrahke. Mila jenenge paku alam mboten catut alam. Paku buwana, ora ana catut buwana. Paku bumi, ora ana catut bumi. Menawi perjuangane pun lancar napa? Niki ingkang dipun wastani istiqomah. Mila dipun ngendikaken al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Samulya-mulyane wong niku kalah kali wong istiqomah. Mila Pak Bupati jenengan lak pirsa, ibu-ibu niki subhanallah. Sing nyelametke jenengan wong sak Bantul termasuk wong-wong sing istiqomah melu ngaji lan mujadah niki. Niki teng pundi ke mawon? Niki wong niki do rawuh niki. Terutama wong niki. Al-kintiliyah ngintil terus. Halo. Lah mereka gelem ngaji ngintil itu berarti ekonomi ini mapan loh. Sekali mangkat ngaji jenengan urunan pinten? 10.000. Sebulan iso melu ngaji kula teng Bantul niku lak pas rame niku iso ping 10 iso ping 15. Berarti nggih bayar kereta tok niku wis 150.000. sanggon-gon iku do melu. Niki lho, panitane sing cilik elek ireng niki lho. Lah niki lho wong niki. Ben-bengi numpak kereta. Pengajar ini Pak Kholik Sifa mangkat. Gus Wardi mangkat. Gus Jaroh. Widoro Gus Sahal. Pundong Tri Jamiatul Hufat Palakuro Kang Nur. Kalasan. Katah banget soalnya. Panda itik. Keraton mambengi mangkat. Sapa sih ngomong Bantul kiri iki sapa? Kuwi lho. Sugih kaya ngono nganti rupane kaya kotak infak. Masyaallah. Dua malam berturut-turut sesuk bengi teng pundi? Heh? Pak Wazirudin, malam Minggu teng pundi? Kalasan. Jajal, Pak. Niku padahal ndongake wong Bantul kaya ngono. Piye jal? Kaya ngene kok pengajian dianggap bid'ah mujahadah bid'ah sak piturute. Muga-muga kurune Pak Bupati mboten mergo dadi wong Muhammadiyah. Nggih. Yeah. Lah kula mbiyen nak guru gara-gara kelu mulo Muhammadiyah. Ngene mboten? Lah napa Gus Miftah guru melu Muhammadiyah soale ora ana slametan. Dadi kurune Pak Bupati niki mergo kesel ora kok mergo dadi wong Muhammadiyah. Ora apa-apa, Pak, malah diet kok. Karena belum terbiasa. Ini aja sambat, mau niatnya menjadi bupati kok. Ini nama badan? Pokoknya orang kena sambat. Sambat itu tanda bukan orang kuat. Muka-muka butuh ini bupati ini kuat, orang tahu sambat. Wow. Amin Allahumma. Amin. Senajan tau, mas kelar-kelar. Assalamualaikum. Mas kesel soal ini gini. Orang apa-apa, yang penting selamat. Amin Allahumma. Amin. Uang niku lamun istiqomah. Uang aman niku ditompok kali Gusti Allah mergo istiqomah kok. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amal niku ditampa kali Gusti Allah siji diniati krana Allah, aku ngaji krana Allah, dadi bupati krana Allah, tsumma istaqamu diniati kelawan istiqomah. Muga-muga istiqomah bupati niku rong periode dadi terus, amin. Istiqomah lapi mesti dadi meneh kok, nggih napa mboten? Pokoknya limang tahun ini kok Bantul wapi. Sesuk periode kedua, ora usah bengok-bengok, ora usah melu ngaji pengajian Gus Miftah, mesti dadi meneh. Nyantai mawon. Hei, kamu denger-denger ki ngopo ya? Kamu terpesona ya dengan ketampanan saya. Cah cilik guyune elek banget kowe iki lho. Cah cilik iki turu. Beneran ganggu bapakmu. Lah kok teko omah melek terus, bapak karo ibumu lak bingung. Ayo kowe tenan. Muga-muga dadi kiai le ya. Amin. Katakon, pilih dadi kiai apa dadi polisi? Ketip-ketip. Banser apa polisi? Pilih Mbah Kaum apa pegawai negeri? Mbah Kaum le. Pegawai negeri butuh Mbah Kaum, Mbah Kaum ora butuh pegawai negeri. Lah yo nggih, pegawai negeri mati dibungkus karo Mbah Kaum. Mbah Kaum mati bungkus dhewe, tenan le. Lampun istiqomah niki syarat matine husnul khotimah. Kula niku lak menteng raudhah, kaya wingi disokke mati niku. Mendonga kula njaluk mati. Ya Allah. Pilih kula sampun cekap tugas wonten ngalam donya, menawi Pak Bupati niku tugase 5 tahun lak kok pilih meneh 10 tahun. Kula tugas teng ngalam donya niki sampun rampung paripurna. Mang pundhut kula kanthi husnul khotimah. Ya bener kemo bener. Langsung malaikate jawab, "Meh rampung, Gus. Ning sing tak ajak sowan Mbah Dal diri riyen." Gaya to, padahal diri santrine muridnya dadi bupati lah gaya to iki padak. Halo bro. Aku bocahmu lho bro. Mbah, sok malam Minggu ndelok Ayu Azhari, Mbah. Yuk sekali-kali nganu yuk, Mbah Dal diri difoto jejerke Ayu Azhari. Wow. wangon niku. Mundak enom mesti. Mulih ndelok bojone, weh. Kamu kaya ngene. Niki sing kula aturke ingkang dipun maksud hayatus salam, mautus salam. Uripe slamet. Uripe slamet. Matine slamet. Uripe slamet. Matine slamet. Uripe slamet. Matine slamet. Uripe slamet. Matine slamet. Tangane diangkat. Uripe slamet. Matine slamet. Uripe slamet. Matine slamet. Uripe slamet. Matine slamet. Uripe slamet. Uripe slamet. Hayatus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Rakyat selamat. Pemimpin selamat. Rakyat selamat. Pemimpine selamat. Rakyate selamat. Pemimpine selamat. Rakyate selamat. Pemimpine selamat. Rakyate selamat. Pemimpine selamat. Rakyat selamat. Pemimpine selamat. Rakyat selamat. Pemimpine selamat. Rakyat selamat. Pemimpine selamat. Rakyat selamat. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Mautus salam. Hayatus salam. Hayatus salam. Mautus salatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udu bika min sakhatika wal nar, wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir, ajirna minan nar. Allahumma ya mujir, ajirna minan nar. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal munkar, wa suyufa wal mukhtalifata wa shada'id wal mihan, ma zahara minha wa ma badan, min baladina hada Indonesia khasah, wa min buldanil muslimina ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal makkata wal madinah, Allahumma rzuqna durriyatan tayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah, wa na'udu bika min su'il khatimah, wa adkhinal jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Sabu jagat sesarengan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Pak Dukuh, matur nuwun sedaya para jamaah insyaallah kepanggih minjang malam Ahad paing teng pondok. Matur nuwun subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Nur Bundong rawuhipun.